بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اختلاف العلماء، perselisihan para ulama. ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، ولو تركت لم تصح الصلاة. Adapun imaman, dua imam, tentunya yang dimaksud adalah imam madhab, wahuwa Asy-Syafi'i wa Ahmad rahimahumallah. Kedua imam tersebut berpendapat wajibnya bersalawat atas Nabi di dalam tasyahud yang terakhir minas salah. Walau turikat lam tasih salah, kalau ditinggalkan maka tidak sah salat. Dan ini menunjukkan kalau mereka beranggapan tasyahud akhir adalah ruknun min arkanis salah. Mustadillina biqawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina sa'aluhu, berdalil dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam ketika mereka bertanya kaifa nusalli alaik, bagaimana bersalawat kepadamu? Nabi menjawab, qulu bisighatil amr. Wal amr yaqtadi al wujub. Qulu Allahumma salli ala Muhammad ila akhir al hadith. Wa asraha min dhalik ma akhrajahu al hakim. Dan lebih sharih, lebih jelas, lebih tegas di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Abu Hatim di dalam sahih keduanya, fi sahihaihima, kaifa nusalli alaika fi salatina. Kalimat fi salatina yaj'al al-hadith asrah, sarih. Wa amma fi sighatil awal au fi sighatil ladhi ma'ana, dalam bentuk yang bersama kita, hanya disebutkan kaifa nusalli alaik, bagaimana bersalawat atasmu. Dijawab qulu kada wa kada, tidak bicara dalam salat. Wa hadha qabil at-ta'wil. Qabil at-ta'wil artinya bisa ditafsirkan, mungkin maksudnya mutlakon, bukan dalam salat. Kalau dalam salat begini dan begitu bisa. Tetapi dengan lafaz ma akhrajahu al-hakim wa abu hatim fi sahihaihima, maka tentunya disebutkan dengan tegas kalimat fi salatina fadha sarih anna hadhihi salawat fi salah. Dengan tegas disebutkan bahwa salawat tadi di salat, di dalam salat. Disebutkan dengan kalimat kaifa nusalli alaika fi salatina. Ayib. Wa hadha qawlul imamani. Wa dhahabal imamani aydan Abu Hanifah wa Malik. Sedangkan dua imam lainnya, imam madhab, Abu Hanifah wa Malik, wa kathir minal ulama, ila annaha sunnah. Qayyadtuhu bi imamil madhab, karena memang yang dimaksud itu. Adapun imam bima'na imam fil hadis, beberapa ulama tidak memasukkan Abu Hanifah di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Tetapi beliau imam di dalam madhab. Wa kathir minal ulama ila annaha sunnah. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kebanyakan para ulama menyebutkan annaha sunnah, bahwasanya tasyahud salawat itu adalah sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da an saqat tasyahud. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menyebutkan bentuk tasyahud, disebutkan idza fa'alta hadza faqad qadaita salataka. Yani menukil akhir hadisnya, kalau engkau sudah mengerjakannya maka engkau telah menunaikan sholatmu, yakni dengan sempurna. Kalau enggak, kurang sempurna, tapi tetap boleh. Seakan-akan begitu. Mafhum mukhalafahnya. Wa idza fa'alta hadza faqad sallamta ila akhirih. Berarti engkau telah memberikan begini, telah memberikan begitu. Menunjukkan kalau itu adalah sunnah ala qawlihima rahimahumullah. ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير في الصلاة قال أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه. Tidak disebutkan oleh beliau tentang tarjihnya. يكتفي بتقديم الأول وتثنية الثاني كأنه قدم الأول. بارك الله فيكم. Wahwa wajib. Yang pertama, wujub salah ala Nabi SAW fi tashahudil akhir fi salah. Wajibnya salat terhadap Nabi, ini salawat maksudnya, dalam tashahud yang terakhir dalam salat. Kata Abu Aliyah, salatullah ala nabiyihi tanauhu alaihi wa ta'zimuh. Salawatnya Allah terhadap Nabinya, ya Allah berilah salawat kepada Nabinya, maknanya adalah sanauhu, pujian terhadapnya, wa ta'zimuhu, dan pengagungan terhadapnya. Sanauhu indal malaika. Thanian, inna min haqqin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an nad'uwa wa nusalli alaihi. Tentunya, faedah berikutnya, wa termasuk haknya Nabi yang harus kita tunaikan adalah kita mendoakan beliau dan bersalawat kepadanya. Liannahu lam yasiluna hadha ad-din al-'azim illa ala yadayhi. Karena enggak sampai, lam yasilna, enggak sampai kepada kita agama ini kecuali melalui kedua tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Famin haqqihi an nad'u lahu wa min haqqihi an nusalli alaihi. Thalithan, innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allama ashabahu as-salam was-salati alaihi. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada sahabatnya untuk memberikan salawat dan untuk memberikan salam. Li'anahu lam yas... Mana? Naam. Rabi'a. Yang keempat. Inna min asbabi uluwi sya'nin Nabi. Di antara sebab tingginya kedudukan Rasulullah SAW. Wa raf'i darajatihi. Dan tingginya derajat beliau. Adalah doa ummatihi. Doa umatnya. Untuknya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khamisan. Inna salaf kanu yatahadawna masail al-ilmi. Kita dapatkan faedah juga bahwa salaf biasa mereka saling menghadiahkan ilmu. Ya laha min khair. Ya laha min ni'mah. Bahwa mereka biasa menghadiahkan ilmu. Tidak hanya menghadiahkan dunia. Tapi juga yang lebih dari dunia adalah menghadiahkan ilmu. Ala uhdi laka hadiah. Itu awal al-hadith. Maukah aku berikan hadiah? Ternyata sebuah hadith. Masya Allah. Wa yaj'alunaha tuhafan qayyimah. Dan mereka anggap yang namanya ilmu sebagai tuhafan qayyimah. Sebagai perbendaharaan yang mulia. Sebagai pemberian yang mulia. Wa hiya afdalu tuhaf wal hadaya. Tentunya ilmu adalah sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah, dan sebaik-baik perbendaharaan. Sadisan. Kalimat Hamidun Majid. Alhamdu wal majdu ilaihi ma yurja' al kamalu kulluh. Hamid dan Majid. Kalimat Alhamd, Hamid dari kata Alhamd. Majid dari kata Al-Majdu. Kepada keduanya kembalinya seluruh kesempurnaan. Fa innal hamda mustalzimun lil 'azamati wal ijlal. Karena alhamd mengandung konsekuensi, terkandung di dalamnya pengagungan segala pengagungan, wal ijlal pemuliaan segala pemuliaan. Wal majd dalun ala sifatil 'azamah, sedangkan majd menunjukkan sifat keagungan dan sifat ketinggian. Walhamdu yadullu ala sifatil ikram. Alhamd menunjukkan sifat kemuliaan. Maka kalau digabungkan antara Hamid dan Majid, hadhani wasfan al-kariman ilayhima marja' asma'illahil husna. Kepadanya lah merujuk seluruh asma'ul husna. Kenapa dikatakan Hamid maha terpuji? Karena maha mendengar, karena maha melihat, karena ala kulli syai'in qadir, karena lam yalid wa lam yulad, karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, karena semua asma dan sifat kesempurnaan itu menyebabkan Allah menjadi terpuji. Taib, wal majd pengagungan, penghormatan, ketinggian, itu juga sama. Kenapa mulia, tinggi, agung? Karena paling besar, paling memiliki, paling kaya, paling bisa berbuat apapun ala kulli syai'in qadir, karena paling maha melihat, karena maha mendengar, karena maha menentukan, semua itu menunjukkan bahwa Allah mulia, agung. Maka Hamidun dan Majidun adalah wasfan, dua sifat yang menjadi rujukan seluruh sifat-sifat yang lainnya, seluruh asma'il husna wa sifatihil ula. Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh. Sabi'an. Al-barakah. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Al-barakah. An-nama. Minan numu. Yang artinya berkembang semakin banyak. Wal-ziyadah. Mengandung tambahan. Wa tabrik. ad-du'a bihima. Dan tabrik adalah berdoa dengan keduanya, atau berdoa agar diberi keduanya. Diberi an-nama wa ziyadah, tambahan dan numu, berkembang semakin banyak. Tabrik yakni doa dengan kalimat barakallah, itu doa biziyadah, berdoa bin numu wan nama. Fabarik ala Muhammad wa ali wa alihi yatadamman su'alullah. Terkandung dalam kalimat barik, berkahilah, terkandung makna permintaan kepada Allah an yu'tiya rasulahu. Permintaan kepada Allah agar memberikan kepada rasulnya ma qad a'tahu li Ibrahim. Memberikan, agar memberikan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang pernah diberikan kepada Ibrahim dan keluarganya dan turunannya dan pengikutnya. Minal khairi wassa'atihi wa dawamihi, yaitu meminta banyak kebaikan-kebaikan, wasa'atihi dan luasnya, wa dawamihi dan terus-menerusnya. Entah. Faedah minal muttafaq alaih anna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam afdalul khalqi. Sesuatu yang muttafaq alaih, sudah disepakati bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam adalah sebaik-baik makhluk. Wa inda ulama'il bayan anna al-mushabbah aqallu rutbatan min al-mushabbah bihi. Para ulama, pakar-pakar ahli bahasa, pakar-pakar ilmu bayan. Ilmu bayan itu ilmu sastra. Sastra Arab. Mereka memiliki kaidah anna al-mushabbah aqallu rutbatan min al-mushabbah bihi, bahwa yang diserupakan itu lebih rendah derajatnya daripada yang diserupakan dengannya. Undur la sabura al-mushabbah adalah yang diserupakan dengan sesuatu. Wal-mushabbah bihi adalah yang dijadikan patokannya. Kalau dikatakan masya Allah kamu ganteng sekali seperti si fulan, anta masya Allah jamil seperti si fulan, ganteng mana fulan dengan kamu? Hah? Nah, si fulan lebih ganteng. Kenapa dijadikan patokan? Oh, kamu gantengnya kayak si fulan. Ini yang diserupakan. Musyabbah, ini musyabbah bihi. Fahada afdal. Yang ini afdal. Baik. Itu dalam ilmu bayan. Sehingga ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis ini, ya Allah berikan barakah kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang pernah diberikan pada Ibrahim. Berarti Ibrahim lebih banyak, lebih bagus, lebih sempurna daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah kita sepakati, bahkan muttafaq alaihi indal ulama'i jami'an, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah afdalul anbiya, sebaik-baik para nabi. Fakaifal jawab? Naqra. Apa jawabannya? Kita baca. Wa inda ulama'il bayan anal musyabbah aqala rutbatan minal musyabbah bihi. Liannal gharad minal tashbih ilhaquhu bihi fi sifati indan nabiyyin. Karena al gharad, tujuannya dari penyerupaan itu adalah mengikutkan dengannya pada sifat nabi yang sebelumnya. Ini diikutkan dengan yang musyabbah bihi. Berikan pada dia yang kayak mereka atau yang kayak dia. Berarti yang ini di bawahnya. Baik. Fa kaifa yutlab min Allah taala an yusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka salati ala Ibrahim? Kenapa meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diberikan pada Ibrahim alaihissalam? seharusnya memintanya lebih dari apa yang pernah diberikan pada Ibrahim. Hawal al-ijabah an hadzal iskal al-ulama. Telah berupaya muhawalah untuk menjawab atas kesulitan ini. Kesalahpahaman ini. Bagaimana ini? Berarti Ibrahim lebih tinggi dari Muhammad SAW. Bi'iddati ajwibah. Hawal al-jawab bi'iddatil ajwibah. Mereka berupaya untuk menjawab dengan beberapa jawaban-jawaban. Iddati ajwibah. Wa ahsaniha. Yang paling bagusnya. Anna ala Ibrahim alaihi salam hum jami'ul anbiya min ba'dih. Yang namanya Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, maknanya bukan hanya keluarganya, tetapi seluruh pengikutnya. Wahum jami'ul anbiya min ba'dih. Alnya Ibrahim, pengikutnya Ibrahim, adalah seluruh anbiya. Anaknya langsung sudah dua nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Di belakangnya Ishaq, ada Yaqub. Di belakang, bawahnya Yaqub, ada Yusuf. Siapa lagi? Terus Sulaiman, Daud, anak Daud dulu, kemudian Sulaiman ialah akhir. Di bawahnya Ismail ada siapa? Nah, Nabi Muhammad SAW. Berarti termasuk Ali Ibrahim? Iya. Dapat lagi beliau. Wa minhum Nabiyyun SAW. Seluruh para anbiya dan termasuk di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad turunan Ismail ibni Ibrahim alaihi assalam. Fal ma'na annahu yatlub lin nabiyyi wa alihi salatan ka salati allati li jami'il anbiya. Berarti kita meminta untuk Nabi SAW salawat yang pernah diberikan kepada seluruh anbiya dari anak turunan Ibrahim. Min ladun Ibrahim alaihi salam. Dari semenjak Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa min al-ma'lumi annaha kulluha takunu afdal min as-salat lin-nabi. Maka sudah diketahui bersama kalau seluruhnya digabungkan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka salawat kepada Nabi Muhammad lebih sempurna, lebih banyak. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin. Baik. Atau ditambah wa ala alihi wa ali Muhammad. Tetap Nabi Muhammad ke bawah. Sah? Tetapi kalau diucapkan dengan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama kama sallaita. Ala Ibrahim. Dapat berapa salawatnya? Sedangkan Ali Ibrahim yang tersebut saja sudah 25. 25 anbiya yang disebut. Masih ada yang lam naqsushum alaik. Semua salawat yang pernah diberikan pada anbiya tersebut berikan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas lebih banyak, lebih tinggi. Maka kaidah al-musyabah wal-musyabah bihi tidak berlaku dalam hal ini. Faedah kedua. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa juz ke-22 halaman 456. Al-ahaditsu allati fi as-sihah lam ajid fiha wala fi ma naqala lafadz Ibrahim wa Ali Ibrahim. Di dalam lafaz-lafaz hadis yang sahih, aku tidak dapati padanya wala fi ma nuqil, tidak pula pada apa yang dinukil lafaz Ibrahim wa Ali Ibrahim. Ibrahim disebut dua kali, tidak. Hanya disebut wa ala Ali Ibrahim. Balil masyhur fi aktsaril ahadits. Bahkan yang masyhur di dalam sekian banyak hadis dan sekian banyak jalan adalah lafaz Ibrahim wa fi ba'dihah lafaz Ali Ibrahim. Hanya ada Ibrahim atau ada Ali Ibrahim. Tidak digabung Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, tidak. Waqad ruwiya lafdu Ibrahim wa Ali Ibrahim min hadis Rahul Baihaqi. Ada juga Ibrahim wa ala Ibrahim hanya pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Walam yablughni ila sa'ah, hadis musnad bi isnadin thabit, tidak sampai kepadaku sampai hari ini atau sampai saat ini, ila sa'ah, ila sa'ah maksud sampai saat ini, hadis musnad yang bersanad dengan sanad yang sabit, kama salata ala Ibrahim, sebagaimana kau berikan salat pada Ibrahim, wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tidak ada, tidak sampai kepadaku yang sabit dengan sanad. Wa tabahu Ibnu Al-Qayyim, dan diikuti pula pendapat ini oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jala'ul Afham tentang masalah bagaimana salam kepada Nabi dan salawat. Faqal, beliau katakan, inna aktsaral ahadits sahihah, kebanyakan hadis-hadis sahih, al-hisan yang bagus, bal kulluha, bahkan seluruhnya, sarihatun fi dzikrin nabi wa dzikri alihi, sangat sarih, jelas, tegas menyebutkan Nabi dan keluarga Nabi. Wa amma ma jaa fi haqqi Ibrahim, adapun tentang Ibrahim wa alihi, fa inna ma jaat, maka itu hanya datang dengan menyebutkan Ali Ibrahim faqat, duna dzikri Ibrahim, tanpa menyebutkan Ibrahim sebelumnya, Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, au bi dzikrihi faqat duna dzikri Ali, atau menyebutkan Ibrahim saja tanpa menyebutkan Ali Ibrahim. Walam yaji wa haditsun sahih fihi lafdhu Ibrahim wa Ali Ibrahim, tidak ada lafaz yang menyebutkan kedua-duanya, Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Wa ma'a jalalati Qadr ibn Taymiyyah wa tilmidhihi ibn al-Qayyim wa kaunihima mahallu thiqah fir riwayah wa diraya, fa innana nunabbih al-qurra ila annama qalahu fi kutubihima wa hiya mutadawilatun maqru'ah qad waqa'a fihi wahmun fi hadha al-bahth, wa dhalika anna al-jama' baina Ibrahim wa Ali Ibrahim fi as-salati wa fi at-tabriki qad jaa'a fi as-sahihaini, wa min dhalika hadis Ka'b ibn Ujrah alladhi saqahu al-mu'allif umdat fi umdat al-ahkam walladhi nahnu bi sadadihi, wa ba'da tatabbu'i li ahadithi kayfiyat as-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ummahati wa shuruhiha wajadtu asy-syekh Nasiruddin al-Albani qad naqqada asy-syekhaini Ibnu Taimiyah wa sahibahu mithl ma qultu. Baik. Sekedar faedah saja. Alhamdulillah. Tidak merubah kesimpulan yang sudah dibahas. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ini dibahas. Disebutkan oleh beberapa ulama, minhu Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa riwayat-riwayat yang sahih hanya menyebutkan kama sallaita ala Ali Ibrahim saja, atau Ibrahim saja. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, ala Ibrahim. Titik. Ibrahim saja atau keluarga Ibrahim saja. Enggak ada yang mengumpulkan kedua-duanya, kata beliau. Kemudian disinggung sebagai faedah, wa ma'a jalalihima, bersama dengan kemuliaan beliau-beliau berdua, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Tetapi manusiawi, sangat wajar kalau manusia tergelincir. Ternyata ada yang mengumpulkan dua-duanya, bahkan dalam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang bersama kita ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada. Baik, adapun yang al saja sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim dan gurunya, mengapa beliau menyatakan tidak ada? Memang yang kebanyakan hanya Ali Ibrahim, tidak pakai kalimat Ibrahim. Kata mereka berdua rahimahumullah, karena kalimat al sudah mengandung nama Ibrahim, maka dalam riwayat yang sahih rata-rata tidak menyebutkan Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, tapi hanya Ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Cukup. Dan itu sahih. Itu sahih bahwa Ali Ibrahim mencukupi karena terkandung di dalam al nama Ibrahim sendiri. Artinya Ali Ibrahim itu adalah Ibrahim dan pengikutnya. Paham? Nah. Walaupun ternyata ada lafaz yang mengumpulkan kedua-duanya, yaitu fi hadzal hadis alladhi dzakarahu al-musannif wa huwa al-maqdisi fi kitabihi Umdatul Ahkam alladhi nahnu bisadadih, yang kita sedang bahas sekarang ini. Faedah ketiga. Lama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-hadis wa turuq allati waradat fi kayfiyati shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfadhiha al-mukhtalifa wa riwayatiha al-mutanawwi'ah, qala rahimahullah. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis-hadis dan jalan-jalannya semua yang berkait dengan bagaimana cara bersalawat kepada Nabi dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda dan riwayatnya yang bermacam-macam, beliau berkata, minal mutaakhirina man salaka fi ba'di hadhihi al-ad'iyah wal-adhkar allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluha wa ya'maluha bi alfadhin mutanawwi'ah salaka fiha ba'd al-mutaakhirin turuq tariqatan muhdatsah bi an jama'a tilka al-alfaz wastahabba dhalika wa ra'a dhalika afdal ma yuqalu fiha. Kata beliau, orang belakangan ada yang menjalani dalam doa-doa dan dikir-dikir, termasuk salawat di dalamnya, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yang beliau ucapkan atau beliau amalkan, yang lafadznya berbeda-beda atau bermacam-macam, ada orang-orang belakangan yang menjalani cara-cara muhdatsah, cara-cara bid'ah, yaitu menggabungkannya jadi satu. Hati-hati ini. Ada beberapa talib ilm yang seperti itu. Sampai kepada saya beritanya, dan ditanyakan oleh temannya, oh ada si fulan begini dan begitu. Mengumpulkan semua zikir yang diriwayatkan dari Nabi. Itu tariqatun muhdatsah. Itu cara yang muhdats, cara yang bid'ah. Bi an jama'a tilkal alfaz, dengan mengumpulkan semua lafaz, bahkan lebih salah lagi kalau dia mengajak orang lain dan membawa dalil bahwa itu mustahab, itu yang bagus, yang afdal, kita kumpulkan semua, wa ra'a dhalika afdal, dia anggap, dia lihat bahwa itu sebagai yang paling afdal. Jadi kalau ruku bacanya subhanallahil azim ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli tambah semua, kalau iftitah iftitah Allahu Akbar Kabirah dibaca, umma bait baini wa baina khotaya dibaca, kemudian subhanakallahumma ila akhir baca juga. Yang pendek, yang panjang, yang sedang dibaca semua. Itu bukan cara yang benar. Kalau dia mau ngikut sunnah, kerjakan sekali-kali yang ini, sekali-kali yang itu sebagaimana Rasulullah SAW. Bukan dikumpulkan seluruhnya. Wa kadzalikas salawat allati nahnu bisadadiha. Salawat yang sedang kita bahas juga begitu. Kalau ada lafad-lafad yang berbeda-beda, kita kadang pakai yang ini silakan, kadang pakai yang itu silakan. Bukan digabung bersama. Wa tardu hadhihi at-tariqah an yadhkur at-tashahhud bi jami'i hadhihi al-alfaz al-ma'thura. Akhirnya, dari kesimpulan tadi, yakni cara yang seperti itu menyebabkan menyebutkan tasyahud dengan seluruh lafadz-lafadznya yang diriwayatkan. Wa an yuqala al-istiftah, membaca istiftah bi jami' al-fadil ma'thurah, dengan seluruh lafadz-lafadz yang diriwayatkan. Wa hadha ma'annahu khilafu 'amalil muslimin, yang demikian bersama dengan penyelisihannya terhadap amalan kaum muslimin sejak dulu, lam yastahibhu ahad, juga tidak dianggap sunnah oleh para ulama, seorang pun tidak ada para ulama yang menganggap itu afdal. Lam yastahibhu wa lam yastahibbahu ahadun min a'immatihim, enggak ada yang menganggap mustahab satu orang pun dari para imam-imam ahlu sunnah. Bal amila bi khilafihi, bahkan yang diamalkan adalah yang selain itu. Fa huwa bid'atun fi syara', maka itu salam syariat bid'ah, enggak dikenal. Fasidun fil aql, juga rusak secara akal. Kalau mau nyontoh Rasulullah, ya contoh waktunya juga. Nabi pernah begini, pernah begitu. Kamu pun pernah begini, pernah begitu. Itu secara akal benar-benar ngikut. Tetapi kalau Nabi kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kamu kumpulkan semua, berarti kamu tidak seperti Nabi. Itu aklan. Wa syar'an, tidak ada lafaz yang diriwayatkan seperti itu. Wa kadzalika ijma'an, karena para salaf tidak melakukannya. Fa inna tanawwu' al-fadh al-dzikr wa du'a ka tanawwu' al-fadh al-Qur'an. Sesungguhnya macam-macam lafaz-lafaz dzikir dan doa sama dengan berbeda-bedanya lafaz-lafaz Al-Qur'an. Wa ma'lumun anna al-muslimin muttafiquna 'ala annahu la yustahab. Dan bahwasanya sudah diketahui bersama, disepakati oleh para ulama, bahwa tidak dianjurkan al-qari', pembaca Al-Quran, membaca seluruh huruf-huruf Al-Quran dengan berbagai macam qira'ah dalam satu surat. Wa fi ta'abbud wa tilawah, atau dalam ta'abbud, dalam ibadah, dalam membaca Al-Quran, imamnya membaca satu ayat dengan semua qira'ah. Apa contohnya? Idza syamsu kuwirat, kuwirat. Dibaca lagi. Uzzi ilaiki binakhli bijid'in nakhlati tusaqit. Diulangi lagi. Bijid'in nakhlat tasaqat. Diulangi lagi. Enggak ada sunahnya itu. Enggak ada sunahnya. Dan tidak dipertandingkan yang seperti itu oleh mereka illa fi Iran. Cara baca yang seperti itu. Kalau mau baca dengan qiraah hafz silakan. Kalau mau baca qiraah war silakan. Jangan diacak, dicampur jadi satu semuanya, dioplos jadi satu. La yajuz. Tidak boleh seperti itu. Wa hadha muttafaq indal ulama. Ini sepakat oleh para ulama. لا يستحب للقارئ أن يجمع بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد والتلاوة ولكن إذا قرأ بهذا تارة وبهذا تارة أخرى كان حسنا. Tetapi kalau membaca ini sesekali atau membaca dengan qiraah yang itu sesekali, tidak mengapa, hasan, baik-baik saja. كذلك الأذكار والدعاء, demikian pula zikir dan doa. فَإِذَا تَشَهَّدَ تَارَةً بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ, kalau ingin bertasyahud sesekali dengan tasyahudnya ibn Mas'ud, وَتَارَةً بِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ, dan kadang-kadang bertasyahud dengan tasyahudnya riwayat ibn Abbas, وَتَارَةً بِتَشَهُّدِ عُمَر, kadang-kadang dengan tasyahud yang diriwayatkan oleh Umar, kana hasanan, yang begitu bagus. وَفِي الْإِسْتِفْتَاحِ, dalam istiftah, kadang-kadang istafsaha taratan biistiftahi Umar, wataran bistiftah Ali, wataratan bistiftah Abi Hurairah, wa nahwi dhalika kana hasanan. Tetapi memenjamak semuanya jadi satu, maka itu yang tidak ada contohnya. Ini juga faedah penting. Apalagi gerakan lebih aneh lagi. Diriwayatkan Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan kirinya di atas dada. Diriwayatkan pula Rasulullah SAW menggenggam pergelangan tangannya. Kemudian ada yang berkata, kita jamak jadi satu. Letakkan di atasnya, kemudian menggenggam juga. Bagaimana caranya? Caranya letakkan di atasnya, semua jari-jari kita, ini meletakkan tangan atas, jari tangan kirinya, mengikuti hadis yang pertama. Jari yang kecil ini, jentik, dengan jempol menggenggam. Ah, ini jamak bainahuma. Ada qaulun syad. Kata Syekh Al-Albani, itu pendapat yang syad, yang nyeleneh, yang aneh. Kalau mau menggenggam, menggenggam. Ikut hadis yang kedua. Kalau mau meletakkan begini, silakan. Ada hadis yang pertama. Kalau mau kadang begini, kadang begitu, silakan. Ala sadr, di atas dadanya. Barakallahu fikum. Tidak kemudian menjamak jadi satu, yang ini dikerjakan, yang dikerjakan. Maka itu justru tidak ada riwayat yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nasallahu taufiq wal afiyah.